jangan pernah ada pertengkaran lagi antara diriku dan dirimu. Jangan pernah sesungguhnya, sumpah mati aku cinta, cinta kepadamu, hanya dirimu. Sungguh ku bisa gila bila tanpamu. Jangan pernah.